Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita pada syarah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala. Maka sebagaimana sebelumnya, nuraji' qalilan, kita merujuk sedikit pelajaran kita yang telah lalu agar ketika kita melanjutkan pelajaran setelahnya kita bisa lebih memahaminya. Man yadhkur fa'idah min darsin al-qadim. Aw man nadhkur lana fa'ida min darsin al-qadim. Naam. Fadal. Ya. Yang keras. Ma irfa sawtak. Martabat-martabat takdir. Kam berapa? 4. Al-ula al-ilmu. Apa maknanya ilmu? Beriman bahwasanya Allah mengetahui segala hal. Naam, ahsan. Baik itu perkara yang sudah berlalu ataupun yang sedang terjadi ataukah yang akan datang. Jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun secara rinciannya. Atsaniyah, martabat yang kedua. Uzkur. Masyiah, penulisan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir hamba-hambanya 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Yang ketiga, kelas 2. Allah. Kehendak. Apa maknanya kehendak? Apa maknanya martabat yang ketiga ini, yaitu kehendak? Bahwasannya bahwasannya Allah menghendaki hal-hal yang telah Allah takdirkan. Nah. Yang keempat, kelas 2. Naam. Farid. Penciptaan dan pengadaan. Naam, Allah ciptakan, Allah kehendaki, Allah ciptakan takdir-takdir tersebut. Naam. Naam, kita lanjutkan insyaallah taala. Berkata Syekh Rabi hafizahullah taala setelah beliau menjelaskan bahwasanya kita wajib untuk mengimani takdir-takdir Allah dan bersabar atasnya, atas berbagai hal-hal yang menimpa, dan meyakini bahwasanya hal yang telah terjadi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya engkau, kata Syekh Rabi', mencurahkan kemampuan untuk menempuh asbab, untuk menempuh sebab-sebab yang telah Allah syariatkan dengan bentuk yang disyariatkan. Kemudian engkau berdoa kepada Allah untuk keberhasilan usahamu. Nah, maka terkadang hasilnya itu memuaskan dan terkadang hasilnya itu kurang memuaskan. Maka masalah hasil, masalah pencapaian itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa'alam anna al-ummata la wajtama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad qadarahu Allahu laka. Ketahuilah bahwasanya manusia jikalau mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, semuanya berkumpul untuk kasih manfaat, satu manfaat kepada kita, mereka tidak akan mampu kecuali sebatas yang Allah tuliskan saja. Artinya kalaupun kekuatan, kemampuan dikerahkan dengan sekuat-kuatnya, hasilnya tidak akan melebihi yang Allah tuliskan. Enggak kurang, enggak lebih. Pas segitu. Kita maunya sekian, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kurang dari itu misalkan, atau lebih dari itu. Ketika lebih kita sudah, maka ketika kurang kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan jikalau mereka ini berkumpul untuk kasih madarat kepada engkau, mereka tidak akan mampu untuk memberikan madarat tersebut, bahaya tersebut, kecuali sebatas yang Allah tuliskan akan menimpa dirimu. Mereka berkumpul untuk membahayakan kita, untuk merugikan kita, untuk segala hal. Maka itu semua tidak akan pernah menimpa kita kecuali sebatas yang Allah tuliskan akan menimpa kita. Mereka mau melukai kita, mereka mau membunuh kita, mereka mau membuat kita rugi, bangkrut, tidak akan bisa kalau Allah tuliskan peluru itu hanya meleset, hanya menyerempet saja di badan kita, enggak sampai membunuh kita. dan berbagai hal lainnya. Wala tahzan ala ma fatak wala tabtur wala ta'sar bima atak. Jangan engkau bersedih atas hal-hal yang terluput dari engkau, dan jangan merasa bangga, jangan sombong atas hal-hal yang engkau dapatkan. Itu faedah beriman kepada takdir. Qala nas'alullaha tabaraka wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal muwahhidin wal mu'minin as-sadiqin as-sabirin. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan kita ini dan kalian termasuk orang-orang yang bertauhid dan beriman, yang jujur dan bersabar. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah golongkan kita termasuk hamba-hambanya yang bertauhid, beriman, jujur kepada Allah dan bersabar. Qala wa usikum bil iman bil qadar ala al wajhil mashru'i. Aku wasiatkan kepada kalian untuk beriman kepada takdir ala al wajhil mashru', dengan bentuk yang disyariatkan. Beriman kepada takdir dengan bentuk yang disyariatkan, yang diajarkan oleh syariat Islam. Orang kadang salah dalam masalah iman kepada takdir, dan banyak mereka tidak bisa mengimani takdir dengan sebenar-benarnya, dengan cara yang disyariatkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Islam. Mereka mengimani takdir sesuai dengan perasaan mereka, sesuai dengan akal mereka, sehingga salah kaprah dalam mengimani takdir. Qala wasabri ala aqdarillah, bersabar atas takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bersabar atas takdirnya Allah. Wasabri ala ta'atillah wasabri an ma'asillah, bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan juga bersabar dari bermaksiat kepada Allah, menahan diri untuk bermaksiat. Maka sabar ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita pelajari bersama, ada tiga macam. Sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah, ketika di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar menghindari maksiat, dan bersabar ketika menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka sabar ini bermakna habsun nafsi, habs an-nafs, menahan jiwa, menahan diri kita untuk taat, menahan diri kita dari perkara-perkara maksiat, menahan diri kita dalam menghadapi cobaan. Maka hadis Ibnu Abbas tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dan juga selainnya. Hadis Ibnu Abbas tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga selainnya. Lafaz yang dibawakan, yang kita baca sampai rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, yang kita baca itu merupakan lafaz dari al-Imam Tirmidzi. Adapun dalam lafaz yang lainnya selain lafaznya Tirmidzi, sebagaimana hal ini dibawakan oleh al-Imam Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya yang masyhur Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwasannya pada lafad yang dibawakan oleh selain Imam Tirmidzi terdapat lafad ihfadillaha tajiduhu amamak, ihfadillaha tajiduhu amamak, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'arifka fis syiddah, wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, atau sebaliknya wa'alam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dalam lafaz yang lain ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha tajiduhu amamak." Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapan engkau. Artinya Allah akan menolongmu, mengetahui kondisimu dan membantu engkau. Ta'arraf ilallahi fir rakhai, kenali Allah subhanahu wa ta'ala ketika engkau dalam kondisi lapang, dalam kondisi enak, dalam kondisi nikmat. Ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi senang, dalam kondisi lapang, dalam kondisi tidak ada kesulitan. Kenali Allah dalam kondisi kita sedang lapang. Ya'arifka fisyiddah, balasannya apa? Allah akan mengenal dirimu, Allah akan mengetahui engkau dalam kondisi susah. Allah akan kenal sama engkau, Allah akan ingat sama engkau ketika engkau dalam kondisi susah, sempit. Sebabnya apa? Kita ingat sama Allah ketika kita dalam kondisi enak, dalam kondisi lapang. Allah pun akan ingat sama kita jika kita dalam kondisi susah. Enggak tinggal diam Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, ketahuilah bahwasannya apa yang menimpa dirimu lam yakun liyukhti'ak, tidak akan pernah meleset dari engkau. Apa yang menimpa diri engkau tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah menyalahi sasarannya. Wa ma akhtaka lam yakun liyusibak, dan apa yang tidak Allah tuliskan untukmu tidak akan pernah menimpa dirimu. Apa yang Allah tuliskan untuk dirimu pasti akan terjadi, dan yang tidak Allah tuliskan, tidak Allah tetapkan, maka tidak akan pernah terjadi selama-lamanya. Wa'alam, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran. Wa'alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran. Dan ketahuilah bahwasannya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasannya kelapangan itu bersama dengan keadaan yang sangat sulit. Ingat, Al-karb, kata para ulama, adalah kondisi yang sangat susah. Itu al-karb. Bahwasanya al-faraj, jalan keluar ke lapangan, itu bersama al-karb. Kesulitan yang sangat, kondisi yang sangat susah. Naam. Wa anna ma'al usri yusran, dan bahwasannya kemudahan atau dan bahwasannya bersama kesulitan itu ada banyak kemudahan. Di sini ikhwan fil din wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya tentang surat Saba ayat ke-19. Surat Saba ayat ke-19. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan di ayat tersebut, qala wa intidharul faraji ma'unatun 'ala sabri, menanti menunggu kelapangan merupakan hal yang bisa membantu untuk bersabar. Menanti kelapangan, menanti jalan keluar, ma'unatun 'ala sabri, merupakan bentuk pertolongan yang bisa menolong untuk bersabar, membantu kita untuk bersabar. Ya, insyaallah ada kelapangan setelah ini. Insyaallah ada kelapangan setelah ini. Yang penting dia harus yakin. Perasaan dia menunggu-nunggu, menanti-nanti tersebut dapat membantu dia untuk bersabar. Berbeda halnya jika orang itu tidak punya perasaan apa? Menanti jalan keluar. Bawaannya apa? Putus asa. Kata beliau rahimahullah, fa innal insan idza ayisa wa lam yantadhil faraja baqat alaihi dunya. Karena manusia jika dia sudah putus asa dan dia tidak menanti adanya jalan keluar, enggak menanti adanya kelapangan, baqat alaihi dunya, dunia ini akan terasa sempit baginya. Tapi kalau dia yakin bahwasanya setiap kesulitan ada kemudahan, setiap keadaan yang sangat sulit ada kelapangan, maka kondisi dia akan apa? Kuat untuk bersabar. Naam. Wa tada'afat 'alaihi al-musibah. Musibah tadi yang dia rasakan menjadi berlipat ganda. Karena kenapa? Sudah putus asa dan dia tidak menanti adanya jalan keluar, enggak punya perasaan yakin akan adanya apa? Jalan keluar. Musibah yang dia rasakan akhirnya berlipat ganda menimpa dirinya. Qala lakin idza kana yantazir al-faraja mu'minan bidzalika hana 'alaihil amr. Namun jika dia menunggu, menanti kelapangan, dia nantikan kelapangan yang Allah janjikan. Bukan main-main. Yang janji adanya kemudahan setelah kesulitan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Allah katakan di dalam ayatnya Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebagaimana pada lafaz ini, wa'alam anna an-nasra ma'as-sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran. Naam. Jika dia menanti kelapangan mu'minan bidzalik, beriman dengan adanya kelapangan tersebut. Dia harus yakin bahwasanya Allah menjanjikan kemudahan setelah adanya apa? Kesulitan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jika seperti itu kondisinya, dia menanti kelapangan, dia beriman dengan itu, hana alaihil amr, akan terasa ringan urusannya, akan terasa ringan musibahnya. Ini penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menafsirkan surat Saba ayat ke-19. Begitu pula dalam ayat, Allah bahkan sampai mengulang dua kali lafaz tersebut. Dalam surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh, Allah mengatakan apa? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, atau bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dalam lafaz ini menyebutkan kata usrun dengan konteks ma'rifat. Dalam konteks apa? Ma'rifat. Menggunakan alif lam al-usr. Wa anna ma'al usri, ma'al usri, ada alif lam di situ. Sedangkan Allah sebutkan yusrun tidak menggunakan apa? Alif lam. Konteksnya nakirah, umum. Maka di sini para ulama rahimahullah menjelaskan, satu kesulitan itu akan banyak kemudahan yang muncul. Bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, la yaghlibu usrun wahidun yusrain itsnaini. La yaghlibu usrun wahidun yusrain itsnaini. Satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Adanya kesulitan, di balik itu ada berbagai kemudahan. Nah, ada berbagai kemudahan. Bahkan disebutkan dalam konteks sirah ruhiya atau dzukira, artinya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni riwayat sekedar periwayatan yang tidak dijazm, dipastikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ruhiya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pun mengatakan seperti itu dengan lafaz la yaghliba usrun yusraini, satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Namun kesahihannya perlu ditinjau kembali, bahkan sebagian ulama mendhaifkannya. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan dalam sebuah perkataannya, sabran jamilan ma aqrabal faraja. Man raqaballaha fil umuri naja. Man sadaqallaha yanalhu adha lam yanalhu adha. Wa man rajahu yakunu haythu raja. Kata Syafi'i rahimahullah, sabran jamilan ma aqrabal faraja. Kesabaran yang indah, betapa dekatnya kelapangan itu, betapa dekatnya jalan keluar itu. Man raqaballaha fil umuri naja. Barang siapa yang merasa dekat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusannya, merasa diawasi, merasa dijaga, merasa diperhatikan urusan-urusannya, naja, dia akan berhasil. Dia akan beruntung. Ya. Yang bersabar dengan kesabaran yang indah. Nah, betapa dekatnya kelapangan baginya. Yang urusannya, yang barang siapa yang merasa diawasi dan diperhatikan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, naja, dia akan beruntung. Man sadaqallaha lam yanalhu adha. Dan barang siapa yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yanalhu adha, tidak akan mengenai dirinya gangguan-gangguan. Tidak akan mempan pada dirinya berbagai gangguan yang dia dapatkan. Wa man rajahu yakunu haitsu raja. Dan barang siapa yang berharap kepada Allah, maka Allah akan berada pada harapannya. Dan ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan langsung, disandarkan langsung kepada ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku ini bersama persangkaan hambaku. Hambaku ini su'udzan apa husnudzan kepada aku? Berbaik sangka apa buruk sangka pada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama persangkaan hambaku. Maka banyak-banyaklah dan teruslah untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas kondisi-kondisi yang kita dapatkan. Mau kondisi kita baik, dalam pandangan kita baik, ya, dapat kenikmatan, dapat ini, dapat itu, ataupun sebaliknya yang tidak kita sukai, dalam pandangan kita itu jelek, tetap berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan, dan itu bisa jadi di antara bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai sebuah kaum, ibtalahum, Allah akan uji mereka. Faman radhiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan ridha kepadanya. Bukan main keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ridha ini Rabbul Alamin. Kalau sudah Allah ridha, Allah cinta, luar biasa Allah kasih taufik kepadanya. Allah bantu dia. Allah mudahkan jalan-jalannya untuk menuju apa? Ketaatan, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukhtu, sebaliknya. Yang murka, yang tidak terima, maka Allah pun akan murka kepada orang tersebut. Maka hendaknya kita selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama hamba-Ku itu jika dia mengingat diriku. Ingat sama saya, berzikir, Allah akan bersama dia. Jangan khawatir. Naam. Berkata Syekh Rabi hafizahullahu taala ketika menjelaskan lafaz hadis, wa alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran. Kata beliau hafizahullahu taala, jumlatan aw thalathun, dua kalimat atau mungkin tiga, kata beliau. Wa ma ahwajal ummah ila sabri bi kulli ma'ani, dan betapa butuhnya umat ini kepada kesabaran. Betapa butuhnya kita ini terhadap sikap sabar. Bi kulli ma'anihi, dengan berbagai maknanya. As-sabru huwa habsun nafsi. Sabar itu maknanya menahan jiwa, menahan diri. Naam. Tahbisuha ala ma takrah. Kamu tahan jiwa ini di atas perkara yang tidak engkau sukai. Bersabar atau menahan jiwa ini di atas urusan-urusan, perkara-perkara yang tidak engkau sukai, yang engkau benci. Tahan jiwa. Diganggu, bersabar. Dicemooh, bersabar. Maknanya apa? Tahan jiwa kita. Wa yuhib atau wa yuhabbu habsun nafsi ala ta'atillahi wa huwa sabaru ala ta'atillah, dan disukai, dicintai, menahan jiwa, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan jiwanya, ya, yang mungkin jiwa ini terus memerintahkan dia untuk berbuat apa? Kejelekan. Yang disuruh beginilah dengan oleh jiwanya, yang disuruh begitu sama jiwanya. Karena sifatnya jiwa yang seperti itu. La'ammaratun bisu. Terus dan berkesinambungan memerintahkan orang tersebut untuk berbuat kejelekan. Ayo, jangan kamu begini, jangan kamu begitu. didorong dia untuk apa? Malas untuk beribadah. Ada datang cemoohan, omongan dari orang, turun semangatnya, jiwanya mulai bergejolak di situ. Tahan jiwa, sabar di atasnya, jangan berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa kalau tidak ditahan, ya termasuk dalam hal ini ego kita, kalau tidak kita arahkan, kita yang mengarahkan, maka jiwa ini akan terus gak berhenti-berhenti menggoda kita, terus untuk menggembosi kita. Maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi pentingnya untuk belajar. Di sini di antara manfaatnya apa? Ilmu. Dia bisa mengarahkan dengan ilmu itu jiwanya. Naam. Qala wa habsun nafsi an ma'siyatillah wa huwa kaffuha wa habsuha 'anil ma'asi allati tusqitullah 'azza wa jalla. Yang kedua, disukai juga dicintai untuk menahan jiwa untuk bersabar dari perbuatan maksiat kepada Allah, untuk menjauhi, menahan diri ini untuk berbuat maksiat, menahan jiwa kita jangan sampai berbuat maksiat. 6. Perbuatan yang membuat Allah murka, membuat Allah marah. Jangan sampai kita mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Qala wasabar ala aqdarillah, wasabrun ala aqdarillah, dan bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika yansha'u 'anil imani. Sabar ini tumbuh dari keimanan. Syufu barakallahu fikum, lihat. Sabar ini tumbuh dari keimanan. Orang yang beriman dia akan bersabar. Orang yang mukmin dia akan bersabar. Li'annahu ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Karena apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kalau dia beriman dengan hal itu, dia yakini dia akan bisa bersabar dalam menghadapinya. Dia akan kokoh dalam menghadapi takdir-takdir tersebut. Naam. Maka ini merupakan pelajaran bagi kita untuk terus dalam keimanan, terus dalam keyakinan kita dan persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, itu akan membantu kita untuk bersabar dalam menjalani ketaatan dan menghindari kemaksiatan, begitu pula dalam menghadapi takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang sabirin, mukhlisin, mu'minin, as-sadiqin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini insyaAllah pelajaran kita di malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.